Ya dulu aku katakan cinta, ya dulu aku katakan sayang, ya dulu aku katakan rindu padamu, selalu hanya padamu. Ya dulu aku rajin merayu, ya dulu tak berhenti berjanji, ya dulu aku tak pernah ingkar, untukmu selalu hanya untukmu. Lalu kini kau datang, hatimu galau bimbang, memintaku mengulang perasaan. Sayang itu dulu, dulu saat ku tertarik padamu, kini kamu tak seperti yang dulu. Dulu hanya kau getarkan hatiku, tapi itu dulu saat aku kejar-kejar dirimu, bermimpi kau bisa jadi denganku. Sayang dulu kau acuhkan cintaku, sayang itu dulu. Ya dulu aku katakan cinta, ya dulu aku katakan sayang, ya dulu aku katakan rindu padamu, selalu hanya padamu. Lalu kini kau datang, hatimu galau bimbang, memintaku mengulang perasaan. Sayang itu dulu, dulu saat ku tertarik padamu, kini kamu tak seperti yang dulu. Dulu hanya kau getarkan hatiku, tapi itu dulu saat aku kejar-kejar dirimu, bermimpi kau bisa jadi denganku. Sayang dulu kau acuhkan cintaku, oh itu dulu. Seperti yang dulu, dulu hanya kau getarkan hatiku. Oh, tapi itu dulu saat aku kejar-kejar dirimu, bermimpi kau bisa jadi denganku. Sayang dulu kau acuhkan cintaku, sayang itu dulu. Dulu saat ku tertarik padamu, kini kamu tak seperti yang dulu. Getarkan hatiku, tapi itu dulu saat aku kejar-kejar dirimu, bermimpi kau bisa jadi denganku. Sayang dulu kau acuhkan cintaku.